Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pertemuan kedua untuk kajian kita membaca kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Dan pada pelajaran pertemuan pertama kita, kita sudah membaca halaman 1 halaman sampai halaman 4 ya. Nah, yaitu tentang pengertian ilmu imla, kemudian jenis penulisan bahasa Arab, manfaat belajar ilmu imla, kemudian keutamaan mempelajarinya. Nah, malam ini kita masuk ke F, yaitu sejarah perkembangan tulisan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Sejarah perkembangan tulisan bahasa Arab. Nah, silakan bergantian membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mu'allif, sejarah perkembangan tulisan bahasa Arab. Nah, langsung baca catatan kakinya ya. Catatan kaki. Iya, karena di catatan kaki itu bercerita menjelaskan yang asal usul lebih yang lebih lama terjadinya daripada yang di bacaan yang akan datang. Nah, dalam kitab Al-Muzhir 2/352. Nah, dalam kitab Al-Muzhir. Muzhir ya. Iya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan pendapat para ulama seperti Ibnu Faris rahimahullah dan lainnya tentang siapakah orang yang pertama kali menulis dengan bahasa Arab, lalu menyebutkan riwayat atau asar yang menjelaskan bahwasannya orang yang pertama tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam. Riwayat-riwayat yang lain menjelaskan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Muromir bin Murrah, Aslam bin Jadarah, Abjad, apa ini? Hawas, Nam, Hutto, Kalamun, Sa'fas, Qorosat, Nam, Qorosat ya, Nam, Qorosat atau Qorosat? Qorosat ya. Qorosat, Nam. Qorosat. Barakallahu fikum. Nah, cukup. Sampai satu dulu. Nah, di dalam kitab Al-Muzhir, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah. Ada dua jilid ya. Nah, dan di jilid yang kedua, nah, beliau menyebutkan pembahasan tentang siapakah orang yang pertama kali menulis dengan bahasa Arab. Beliau menyebutkan pendapat para ulama seperti Ibnu Faris dan lainnya, disebutkan asar, disebutkan sanad-sanad dari asar tersebut ataupun langsung disebutkan tanpa sanad. Dan dari apa yang disebutkan beliau, kesimpulannya beliau menyebutkan bahwasanya orang yang pertama tersebut Nabi Adam alaihissalam. Lalu juga menyebutkan riwayat yang lain, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Hud. Riwayat yang lain menyebutkan Al-Khoflajan, yaitu sekretaris Nabi Hud. Nah, kemudian juga menyebutkan Muromir bin Murrah dan Aslam bin Jadarah. Lalu menyebutkan Abjad, Hawas, Hutto, Kalamun, Sa'fas dan Qurusat. Qurusat 6. 6. Dari Hawas sampai Qurusat ini nama-nama raja. 6. Nama-nama raja. Yang huruf Abjad tersebut terambil dari nama-nama ini. 6. Barakallahu. 6. Mana pendapat yang kuat dari pendapat yang ada? Nah, banyak ulama yang menguatkan pendapat bahwasannya yang pertama kali menulis dengan bahasa Arab adalah Muromir bin Murrah, itu ya. Atau pendapat lain mengatakan Muromir bin Murrah dan Aslam bin Jadarah. Nah, itu pendapat yang kuat yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Nah, kita sebutkan riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Qala Imam Suyuti rahmatullah, qala al-Khatib at-Tibrisi, kemudian disebutkan sanadnya sampai kepada Abdurrahman bin Ziyad bin An'am an abihi qala qultu li ibni Abbas, aku berkata kepada Abdullah bin Abbas, ma'asyara Quraisy, min aina akhadtum hadzal kitab al-Arabi, wahai orang-orang Quraisy, dari mana kalian mengambil tulisan Arab ini? Qabla an yub'atha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajma'una minhu majtama'a wa tafraquna minhu maftaraqa, mithlul alif walam. Kalian mengumpulkan apa yang terkumpul dan memisahkan apa yang terpisah seperti alif dan lam. Naam, qala, maka menjawab, beliau menjawab Abdullah bin Abbas, akhadnahu min Harb ibni Umayyah, min Harb ibni Umayyah. Nah, qala famiman akhada Harb ibni Umayyah, lalu dari siapa Harb bin Umayyah itu mengambil? Qala, beliau menjawab, an Abdullah ibni Jada'an, dari Abdullah bin Jada'an. Qala famiman akhadahu ibnu Jada'an, dan dari mana Abdullah bin Jada'an mengambil? Abdullah bin Jada'an. Nah, qala min ahli al-ambar, dia mengambil tulisan tersebut dari Ahlul Ambar, maksudnya mempelajarinya. Famiman akhadahu Ahlul Ambar, dan Ahlul Ambar mengambil dari siapa? Qala min Ahlil Hira, dari Ahlul Hira. Famiman akhadahu Ahlul Hira, dari mana Ahlul Hira mengambil? Qala min Tariq Tara'a alaihim minal Yaman wa Kinda, dari Tariq yang dia itu ada datang di Yaman dan dari Kinda. Naam. Famin akhadahu dzalika Tariq, lalu dari mana Tariq itu mengambil? Qala minal Khaflajan ibnul Wahm katibil wahyi lihud alaihi salam, yaitu dari Khaflajan bin Wahm, penulis sekretaris wahyu Hud, Nabi Hud alaihi salam. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan pula asar-asar yang lainnya. Nah, syahidnya apa? Syahidnya sebagian ulama menguatkan pendapat bahwasannya penulis yang terkenal yang mengawali tulisan Arab adalah Muromir bin Murrah. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Silakan bergantian. Berkata Ibnu Faris rahimahullah, kami berpendapat bahwa perkara khat atau tulisan adalah perkara tauqif atau berdasarkan bimbingan wahyu. Karena zahir firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq 4-5. Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi qalam atau pena dan apa yang mereka tulis. Dalam Quran surat Al-Alaq, Quran surat Al-Qalam ini maksudnya. Ayat 1 sampai 2. Al-Qalam ya, diperbaiki 6. Al-Qalam. Nambar kufikum. Pendapat Ibnu Faris di sini menjelaskan tentang apakah tulisan itu hasil karya manusia atau toqif, yaitu petunjuk wahyu dari Allah SWT. Apakah hasil dari pola pikir manusia, dia menciptakan huruf-huruf tertentu, terus huruf tersebut dijadikan sebagai tulisan dan dipakai oleh kebanyakan orang, ataukah itu memang Allah SWT mengajari nabinya, atau siapa yang diajarinya kemudian dijadikan sebagai tulisan untuk para hamba Allah SWT atau oleh manusia. Di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tulisan itu hasil usaha manusia, dari pola pikir mereka. Gitu ya. Pendapat yang lain mengatakan itu toqifiyah, yaitu perkara yang dihasilkan karena bimbingan wahyu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini firman Allah Taala di sini. Yaitu apa? Allah SWT berfirman, "Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang mengajari manusia dengan perantaraan kolam, pena, dia mengajari manusia kepada apa yang tidak diketahuinya. Para ulama ahlu tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan tafsir ayat ini, yaitu yang alladzi 'allama bil qalam, menyebutkan tentang beberapa pendapat ulama tentang perkara ini. Di antaranya beliau berkata, "Fiman 'allamahu bil qalam salah satu aqwil." Yang diajari menulis dengan pena ada tiga pendapat. Ahaduha, yang pertama, anahu Adamu alaihissalam, bahwasanya yang diajari adalah Nabi Adam alaihissalam. Ali anahu awal man kataba qalahu Ka'bun al-Ahbar. Karena apa? Kenapa? Karena beliau Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali menulis, dan ini dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Yang kedua, asani, pendapat kedua, anahu Idris, dia itu Nabi Idris, wahuwa awal man kataba, yaitu orang yang pertama kali menulis, dia itu Nabi yang pertama kali menulis. Qalahu Dhahak, ini pendapat Dhahak. Asalif, pendapat ketiga, anahu adkhala kul man kataba bil qalams, masuk padanya setiap orang yang menulis dengan pena. Barakallahu fikum, kalau pendapat ketiga lebih umum ya, setiap yang menulis dengan pena itu adalah termasuk dari yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu adalah nabi, rasul ataupun selainnya. Ini pendapat ketiga lebih umum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. Jika perkaranya tauqifiyah, maka bukanlah perkara yang mustahil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabi Adam alaihissalam dan kepada nabi-nabi lainnya untuk menulis. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan menulis tersebut muncul dari hasil karya diri sendiri, maka ini adalah perkara yang tidak diketahui kebenarannya kecuali dari berita yang sahih atau benar. Jika beliau rahimahullah berkata, mazhab kami dalam perkara ini adalah tauqif. Kami berpendapat, sesungguhnya nama huruf-huruf ini, yaitu huruf hijaiyah, bagian dari asma', nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman, 'Allamahul bayan, mengajarkannya pandai berbicara, dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 4. Ini juga beliau yaitu Al-Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan tafsir pendapat ulama, ada beberapa tafsir yang mentafsirkan alamahul bayan artinya alamahul lughat kullaha, mengajari semua bahasa. Pendapat lain mengatakan alkitabatu wal khat bil qalam, mengajari alkitabah, tulisan, dan khat dengan pena. Juga ada pendapat yang lainnya. Dilanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, awal penjelasan tidak lain adalah penjelasan huruf-huruf yang mewujudkan perkara yang dijelaskan. Jika yang mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam alaihi salam itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan alif, ba, jim, dan dal? Itu huruf abjad. Atau huruf abjad. Barakallahu fikum. Nah, di sini artinya beliau Ibnu Faris menguatkan pendapat bahwasanya apa? Tulisan termasuk dari perkara tauqifiyah. Perkara yang Allah Ta'ala ajarkan kepada nabinya atau rasulnya atau kepada yang Allah Ta'ala berikan ilham. Sehingga yang diajari ini menciptakan atau menghasilkan tulisan tertentu, kemudian tulisan ini turun-temurun dipakai, meskipun tulisan tersebut kemudian disempurnakan sebagaimana yang akan kita baca pada penjelasan berikut. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke bacaan halaman 5 ya. Tadi catatan kaki yang kita baca, sekarang masuk ke bacaan. Silakan dibaca. Penulisan bahasa Arab adalah penulisan baru yang dikenal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon orang yang pertama kali menulis tulisan Arab atau bahasa Arab adalah Muramir bin Murrah. Tadi telah dijelaskan ya, riwayat yang menjelaskan bahwasanya mengambil tulisan tersebut dari Muramir bin Murrah. Beliau tinggal di daerah Ambar atau daerah dekat Baghdad. Lalu tulisan ini tersebar di Kufah. Dan para ulama ahli Kufah membuat kaidah-kaidah dalam penulisan yang dikenal dengan nama Khat Kufi. Kemudian ilmu ini juga berkembang di daerah Basrah dan daerah-daerah lainnya sampai akhirnya datang Islam, kemudian tersebar luas di Mekah dan Madinah. Di lanjutan saja. Ada penjelasan tambahan tentang tersebarnya tulisan tersebut di Kufah dan di Basrah, namun kita lanjutan dulu. Al-Quran Al-Karim termasuk dari salah satu kitab lama atau yang ada sampai sekarang yang ditulis dalam bahasa Arab, yang awal penulisannya ketika itu dengan tulisan jazm atau khattul jazmi, disebut juga tulisan kufi atau al-khattul kufi. Ketika itu karena tulisan ini mengalami perkembangan di kota Kufah. Mushaf Al-Quran pada awal mula ditulis atau dibukukan bertuliskan huruf-huruf hijaiyah tanpa ada titik dan tanpa syakal atau tanda baca atau harakat. Yaitu ketika itu huruf-hurufnya sebatas huruf-huruf pokok ya. Huruf-huruf pokok yang huruf tersebut tidak ada penitikan, tidak ada harakat seperti tasdid, tidak ada fathah, kasroh, hanya sebatas huruf-huruf pokok yang huruf tersebut satu bentuk bisa untuk beberapa huruf, seperti bentuk huruf yang seperti perahu. Bentuk apa ini? Bentuk ini bisa untuk huruf ba, bisa untuk huruf ta, bisa juga untuk sa, ya, itu bisa untuk ba, bisa untuk ta, bisa sa, bisa apa lagi? Nun. Bisa nun, bisa juga? Ya. Barakallahu fikum. Ini ya. Jadi bisa untuk berapa? 5 huruf. Begitu juga contoh lain, misalkan ha. Jim, kha. Jim, ha, kha, bentuknya sama. Nah, itu ini asal usulnya. Tanpa ada penitikan yang disebut dengan nukot, dan tanpa ada syakel, yaitu syakel ini dalam bentuk nanti harokat, tasdid, hamja, tanda hamja wasal dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. Dan Dan hal itu bisa dibaca dengan baik oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab dan mereka sangat bersemangat dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Nah, meskipun tanpa harokat, mereka bisa mengerti kalau itu bacaannya adalah itu. Nah, bisa karena hal itu nggak keliru karena hafalnya Al-Quran ya, sehingga ketika ada tulisan tertentu, meskipun tidak ada harokat tadi titik, apakah itu ba atau ta atau ya, mereka bisa katakan itu adalah ba. Kenapa? Karena hafal. Bisa juga, kalaupun dia bukan Al-Quran, tulisan lainnya, namun tulisan ini bisa sering muncul di daerah tersebut. Kalau tulisan itu ditulis seperti itu, pasti dibaca Abbas. Misalnya ini, nih, tulisan seperti ini di daerah tersebut seringnya dipakai untuk Abbas karena kata ini yang sering dipakai di situ. Gitu ya. Berbeda halnya mungkin di tempat lainnya dipakai Ayas. Nah, beda lagi kan? Ayas. Namun kata ini jarang dipakai di daerah tersebut, dipakai mungkin tempat lain. Sehingga apa? Orang-orang tersebut menulis Abbas dan Ayas dengan tulisan yang sama. Kapan kelirunya? Ketika tulisan ini dipakai bukan pada tempatnya, di tempat yang lain misalkan, yang seharusnya dibaca Ayas dibaca Abbas misal. Nah, termasuk juga menulis Habba dengan Hayya, sama kan? Habbatun sama Hayatun. Habbatun artinya apa? Biji. Kalau Hayatun artinya ular. Tulisannya sama seperti ini. Lihat, tulisannya sama ya. Nah, cuman mereka udah hafal kalau ada tulisan tertentu, misalkan hadis Rasul, habatus sauda sifa mingkuli dawa. Habatus sauda adalah obat bagi semua penyakit. Enggak keliru membacanya. Hayatus sauda. Enggak keliru. Kalau hayatus sauda artinya ular hitam. Kalau habatus sauda biji-biji hitam itu habatus sauda. Enggak keliru. Nah, barakallahu fikum. Itu di awal-awal masa para sahabat, ketika Al-Quran itu turun, ditulis, dibukukan, belum dibukukan, ditulis dengan apa adanya, dari media tulis yang ada, seperti ditulis di pelepah kurma, di kulit pohonan, atau mungkin lembaran tertentu, ya, atau tulang-tulang unta. Nah, ditulis, waktu itu belum dibukukan, ditulis dengan tulisan yang tanpa harokat, tanpa titik ini. Nah, kemudian nanti ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq mulai ada pembukuan yang pertama. Pembukuan berikutnya disempurnakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sampai nanti menghasilkan mushaf dan khotnya disebut khot mushaf Utsmani yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, barakallahu fikum. Ya, lanjutan. Tatkala Islam berkembang ke berbagai wilayah selain Arab, terjadilah pencampuran antar bahasa Arab dan selain Arab, sehingga dikhawatirkan terjadi tahrif atau perubahan huruf ataupun harokat dalam membaca Al-Quran. Maka Ziyad bin Abi Sufyan, pemimpin gubernur Irak pada waktu itu, memerintahkan ahli bahasa Arab Abul Aswad Ad-Duali agar membuat tanda tertentu atau tanda baca atau harokat untuk mempermudah membaca Al-Quran, menghindarkan dan meminimalisir kesalahan baca. Pada waktu itu Abul Aswad Ad-Duali membuat alamat atau tanda-tanda i'rab pada akhir kata-kata berupa titik-titik. Titik satu di sebelah kiri huruf berarti dhammah. Titik satu tepat di atas huruf berarti fathah. Dan titik satu tepat di bawah huruf berarti kasrah. Jika titik ditulis double atau dua titik berarti tanwin. Untuk titik-titik yang menjadi tanda baca tersebut ditulis dengan warna tinta yang berbeda dari kata-kata atau kalimat yang diberi tanda baca. Perkara ini terus terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan dan terus berlangsung pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Naam, barakallahu fikum. Naam. Disebutan di situ. Naam. Tatkala Islam berkembang ke berbagai wilayah selain Arab, yaitu ketika banyak wilayah dimenangkan oleh Islam ya berkembang luas, maka di situ terjadilah percampuran antara bangsa Arab dengan non Arab. Nah, entah itu karena orang Arabnya di negeri yang dimenangkan tadi, ataupun yang orang-orang dari luar tadi dibawa ke negeri Arab, ya, entah itu sebagai budak atau yang semisalnya. Artinya apa? Ada percampuran di situ. Nah, karena percampuran inilah akhirnya menjadi melemahnya bahasa. Terjadi lahan keliru dalam bacaan, dalam i'rab, yang harusnya dibaca doma, dibacanya kasroh, atau yang harusnya dibacanya wawu jadi iya. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya, insyaallah. Barakallahu fikum. Keadaan ini menghendaki Ziyad bin Abi Sufyan yang ketika itu sebagai pemimpin gubernur Irak, pada waktu itu memerintahkan ahli bahasa Arab, yaitu siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Memerintahkan apa? Untuk membuat tanda tertentu, untuk memudahkan membaca Al-Quran, yang nanti tanda ini diciptakan atau dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali masih kaitannya dengan tanda baca atau tanda i'rab. Kaitannya dengan apa? Tanda pembeda bunyi lah, tanda i'rab. Dibaca doma, fathah atau kasroh. Yang kemudian nanti muncullah rumusan berupa titik-titik. Ini ba ya. Kita bikin ba. Kalau ba itu dibaca fathah, diberi titik di atasnya. Kalau dibaca kasroh, titiknya ditulis di bawah hurufnya. Kalau dibaca doma, tulis di samping. Lihat tulisan di papan tulis. Kalau dia itu tanwin, tanwin berarti titiknya dua. Ya, tanwin berarti titiknya dua. Tanwin doma, tanwin fathah ataupun tanwin kasroh. Titiknya dua. Ini kaitannya dengan apa? Dengan berkaitan dengan pembeda bunyi, gitu ya. Apakah dibaca di sini ba atau bi atau bu atau ban atau bin atau bun? Itu kaitannya dengan pembeda bunyi. Belum. Nanti penyitikan pada sejarah berikutnya. Ini baru penciptaan untuk pembeda bunyi i'rab. I'rab ya. Jadi berkaitan dengan i'rab. Apakah dibaca marfu, mansub atau majrur? Di kitab yang ditulis oleh Abdul Barokat Kamaluddin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ambari. Beliau ulama yang wafat tahun 577. Ibnul Ambari termasuk ulama yang terkenal. Kita buka nama kitabnya. Nama kitabnya Nushatul Aba fi Tabaqatil Awliya. Nushatul Aba fi Tabaqatil Awliya. Menjelaskan tentang kejadian ini dirinci di situ. Di antaranya beliau jelaskan, beliau meriwayatkan, diriwayatkan bahwasanya Ziyad bin Abihi, yaitu Ziyad bin Abi Sufyan atau disebut juga Ziyad bin Ubaid Ats-Tsaqafi, mengirimkan utusan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang ketika itu menjadi gubernur Irak pada waktu itu. Berkata Ziyad, wahai Abul Aswad, sesungguhnya orang-orang berkulit merah, yaitu orang non-Arab, semakin banyak, dan lisan-lisan mereka telah merusak lisan-lisan orang Arab. Alangkah baiknya jika engkau membuat sesuatu, yaitu kitab atau tulisan yang memperbaiki lisan-lisan mereka dan mengi'rab Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran tidak salah dalam dibaca harokatnya. Lalu Abul Aswad tidak menjawab panggilan ini, tidak memenuhi permintaannya, enggan. Maka Ziyad menyuruh kepada bawahannya, seorang laki-laki, agar engkau duduk di jalan di mana Abul Aswad akan lewat pulang di situ. Kalau Abul Aswad melewatimu, maka bacakan Al-Quran dengan lahan, yaitu dengan salah, bacaan yang salah, gitu, lahan, keliru. Kemudian ketika Abul Aswad pulang, laki-laki ini melaksanakan perintah Ziyad, dibacakan. Yaitu bacaannya annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Di surat At-Taubah, surat Al-Baqarah ya. Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Dibacanya kasroh di situ. Bahwasanya Allah berlepas diri ya annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Dibaca kasroh nih. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulihi. Ketika dibaca kasroh rasulihi berarti i'rabnya maktub kepada musyrikin. Min ada huruf jar ya. Al-musyrikin majrur bimin. Alamat jarnya apa? Ya, pengganti dari kasroh. Wawu harfu atfin. Rasulihi di sini dibaca maktub berarti. Kalau dibaca maktub yaitu kasroh. Maktub kepada majrur juga tanda jarnya kasroh gitu kan. Sehingga apa artinya? Kalau dibaca kasroh artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari rasulnya. Ini artinya rusak. Kufur artinya. Nah, akhirnya Pak Abdul Aswad langsung kaget. Kaget dan mengingkari bacaan ini, ingkari. Mustahil enggak begitu bacaan Al-Qur'an turun, tidak seperti yang kau baca. Nah, melihat kejadian itu maka kembalilah. Siapa ini? Abdul Aswad kepada pada Ziyad tadi ya, Guru Benur tadi. Kemudian menyampaikan bahwasanya saya siap untuk menerima tawaran ya. Bahwasanya apa? Memenuhi wahai Ziyad, aku memenuhi permintaanmu dan aku akan memulai dengan i'rab Al-Qur'an, yaitu memberi tanda-tanda pada Al-Qur'an. Maka kata beliau, datangkanlah 30 orang laki-laki. Maka Ziyad mendatangkan 30 orang laki-laki. Kemudian apa? Dari 30 itu dipilih 10. Pilih 10 yang paling baik, yang paling cerdas atau yang paling bagus, yang paling mengerti tulisan atau bacaan itu ya. Kemudian apa? Dari 10 tadi dipilih lagi sampai didapatilah seorang laki-laki. Jadi kesimpulannya dari 30 dipilih 1. Yaitu siapa? Laki-laki dari orang-orang Abdul Qais. Nah, maka Abu Aswad berkata kepada laki-laki tersebut, ambillah mushaf. Ini anak baca terjemahannya. Kalau baca Arabnya ada tertulis lengkap nanti insyaallah ditulis di Muqaddimah Ilmu Nahwu insyaallah nanti di awal-awal ditulis. Maka Abu Aswad berkata kepada laki-laki tersebut, ambillah mushaf dan tinta yang warnanya berbeda dengan warna huruf mushaf. Kalau warna huruf mushafnya hitam berarti tintanya yang lain, misalnya tinta kuning atau tinta merah. Nah, jika aku membuka dua bibirku, idza fatahtu syafataya. Jika aku membuka dua bibirku, yaitu bacaan fathah maksudnya. Ya, maka berilah satu titik di atas huruf tersebut. Dan jika aku mengumpulkan bibirku, yaitu membuat monyong, ya, membuat muncul, ngerti kan? Ya, maka apa? Artinya apa? Bacaan doma kan? Artinya doma. Nah, maka berilah satu titik di samping huruf. Nah, di samping titik, di samping huruf. Ketika dibaca doma, jika aku membaca kasroh maka berilah satu titik di bawah huruf. Nah, jika aku membaca ada sesuatu dari guna, yaitu maksudnya tanwin. Nah, maka apa? Berilah dua titik. Maka berilah dua titik. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan riwayat yang lain yang disebutkan oleh Asim ibnu Abi Nujud ya, termasuk dari Qura' Sab'a yang wafat tahun 128 Hijriah, meriwayatkan berita ini juga. Beliau berkata dengan konteks berita yang berbeda ini, datang Abdul Aswad Adu Ali kepada Ziyad, Guru Benur Basrah, yaitu Basrah itu Irak bagian selatan. Berkata Abdul Aswad kepada Ziyad, aku melihat orang-orang Arab bercampur dengan orang-orang non-Arab dan lisan mereka, yaitu lisan orang-orang Arab menjadi rusak. Apakah engkau mengizinkanku membuat sesuatu, yaitu kitab atau tulisan yang mana dengan kitab tersebut, dengan kitab tersebut mereka menjadi mengerti bahasa mereka? Maka Ziyad menjawab, jangan engkau lakukan. Nah, melarang ya. Kenapa melarang? Karena khawatir hal itu termasuk dari masuk dalam bid'ah. Rasulullah SAW banyak hadis melarang tentang bid'ah kan, membuat perkara yang perkara ini tidak dibuat oleh orang-orang sebelumnya. Nah, berarti kita melarang, jangan kau lakukan. Nah, kemudian ketika dilarang, datanglah seorang laki-laki kepada Ziyad. Laki-laki itu berkata, aslahakallahu. Nah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Tufiya abana wa taraka banun. Bacaannya salah. Padahal ini bukan bacaan Al-Qur'an ini. Bacaan obrolan biasa ya. Tufiya abana wa taraka banun. Maksud dari ucapan si laki-laki ini memberitahukan bahwasanya apa? Bapaknya meninggal mewariskan para anak laki-laki. Ini tulisannya gini. Tufiya abana wa taraka banun. Salah ini bacaannya. Harusnya apa? Tufiya abuna, dibaca rafa harusnya ya. Tufiya abuna wa taraka banina. Banina dibaca mansub. Tufiya abuna, bapakku meninggal dan mewarisi para anak laki-laki. Mau bertanya tentang warisan. Cuman bacaannya salah. Maka Ziyad kaget. Heran. Kok ngucapnya seperti ini? Sambil mengulang perkataannya, tufiya abana wa taraka banun. Saya mengingkari. Akhirnya apa? Abul Aswad tadi dipanggil. Wahai Abul Aswad, panggil. Barakallahu fikum. Buatlah. Artinya Abul Aswad dipanggil. Ketika Abul Aswad datang, dikatakan kepada beliau, buatlah kitab, itu tulisan, untuk orang-orang yang aku sebelumnya melarangmu untuk hal ini, yaitu sebelum ini aku melarangmu untuk membuat tulisan tersebut. Silakan buatlah tulisan tersebut. Barakallahu fikum. Itu ya. Kemudian juga diriwayatkan bahwasanya putri Abul Aswad ketika itu berkata kepada Abul Aswad, "Ma ahsanu sama." Ucapan ini ma ahsanu sama dibaca doma ya. Ma ahsanu sama. Ada lagi ucapan ma ahsana sama. Ini artinya beda. Kalau ma ahsanu sama, apa yang paling indah pada langit. Kalau ma ahsana sama, artinya alangkah indahnya langit. Berarti yang bentuk pertama ma ahsanu sama berupa pertanyaan. Kalau ma ahsana sama berupa berita, ta'ajub, menunjukkan tentang ta'ajub. Ya, memberitahukan tentang kekagumannya terhadap langit. Si putri ini, putri Abul Aswad, bermaksud memberitakan tentang indahnya langit. Alangkah indahnya langit. Namun dibaca dengan doma. Ini termasuk banyak sejarah ini banyak tertulis di kitab-kitab ya. Mungkin antum sudah pernah dengar atau baru? Baru. Nah, itu yang senang nahu bahasa Arab, cita-cita seperti ini harusnya tahu. Makanya diceritakan. Iya, Pak, cerita-cerita ini banyak di kitab-kitab nahu yang bicara tentang sejarah maksudnya. Perhatikan, ma ahsanu sama, kata putri Abul Aswad. Maka Abul Aswad menjawab, nujumuha, langit apa bintang-bintangnya. Ma ahsanu sama, nujumuha. Putrinya bilang, putrinya bilang, aku enggak bermaksud bertanya, aku ini sedang mengungkapkan kegagumanku tentang indahnya langit. Itu. Maka berkata Abul Aswad, idan kuli, kalau begitu engkau berkata ma ahsana sama, yaitu di fathah. Kalau begitu engkau katakan ma ahsana sama, alangkah indahnya langit, jangan baca doma, yaitu baca fathah gitu. Itu ya. Berarti ini kaitannya kesalahan dalam apa? Harokat kan, bacaan bunyi berkaitan dengan i'rab. Barakallahu fikum. Ini termasuk riwayat yang menjadikan Abul Aswad mulai menyusun atau sebagai alasan untuk menyusun kitab nahu. Barakallahu fikum. Mulai saat itulah Abul Aswad menyusun nahu yang pertama ditulis adalah bab ta'ajub. Yang pertama ditulis adalah bab ta'ajub. Barakallahu fikum. Dan di sana juga ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya apa? Abul Aswad itu diperintah oleh Ali bin Abi Thalib. Ada juga riwayat yang menjelaskan beliau dipinta oleh Umar bin Khattab. Itu ya. Kalau cerita yang berkaitan dengan Umar bin Khattab, kita tambah satu cerita, yaitu tentang ada seorang Arabi, orang Arab Badui, yang dia itu pengen mendengar bacaan Al-Qur'an. Meminta kepada seseorang untuk membacakan Al-Qur'an. Maka orang tadi membaca surat yang kita baca tadi. Anallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi, dibaca kasroh. Maka orang Arabnya bilang, kalau begitu saya juga berlepas diri dari rasul. Nah, itu karena dia, ayat yang dibacakan kan minta mana wahyu, seperti apa Al-Qur'an bacaannya, dibacakan dibacakan begitu ya, tabaanallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi, dibacanya kasrah. Maka si Badui tadi bilang begitu, bilang maka aku pun berlepas diri pula dari rasul sebagaimana Allah SWT berlepas dari rasul. Nah, ucapan ini disampaikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya. Nah, kemudian dipanggillah sang Badui itu, ditanya dan dijelaskanlah apa yang terjadi. Maka Umar bin Khattab berkata, bukan begitu bacaannya wahai Badui, berarti salah itu bacanya. Apa bacaannya? Annallaha bari'um min annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Tadi lupa diluruskan bacaan yang benar. Wa rasuluhu. Ini bacaan yang benar, wa rasuluhu. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin, demikian juga rasulnya berlepas diri. Nah. Barakallahu fikum. Itu nanti ada i'rabnya ya, di waktu yang lain mungkin salah dijelaskan. Nah. Nah, itu apa? Bacaan yang benar. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan agar jangan membacakan Al-Qur'an melainkan orang yang mengerti bahasa Arab. Nah, itu di antara sejarah yang mengatakan yang pertama memerintahkan adalah Umar bin Khattab dengan riwayat ini. Riwayat yang lain mengatakan Ali bin Abi Thalib. Bahkan riwayat lebih banyak yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib lah sebagai pelopornya. Sampai Ibnu Al-Ambari rahimahutaala yang kita baca di kitab tadi ya, menguatkan bahwasanya beliaulah Ali bin Abi Thalib sang pencetus nahwu tersebut. Nah, orang yang pertama kali menulis atau menyuruh untuk membukukan. Nah, yang beliau ketika itu menyuruh kepada Abul Aswad. Barakallahu fikum. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bacaan. Kemudian tatkala sebagian ya, siapa? Pak Yogi? Atau Mas Dimas? Ya, Mas Dimas. Kemudian tatkala semakin banyak percampuran antara orang Arab dan selain Arab yang berpengaruh pada melemahnya tata bahasa Arab yang fasih, dan semakin banyaknya alahan atau kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, maka Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ini seorang pemimpin atau gubernur Irak pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, memerintahkan sekretarisnya yaitu Nasr bin Asim agar membuat nukot, yaitu titik-titik dan syakel atau tanda baca harakat pada awal, akhir, dan tengah kata dengan metode yang berbeda dengan metode Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, cukup sampai situ dulu. Nah, ini baru perkembangan berikutnya ya. Tadi perkembangan pertama memberikan titik pada huruf pokok. Huruf pokok tadi bentuknya seperti perahu, bisa dibaca ba, ta, fa, bisa dibaca ya, nun, kan gitu. Nah, berikutnya Afan tadi. Yang pertama apa tadi? Yang huruf seperti perahu, huruf yang seperti perahu ini belum ada titik ya. Masih diberi harokat, titik atas untuk fathah, titik bawah untuk kasroh, titik samping untuk doma. Afan tadi diperbaiki. Perkembangan yang pertama yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali yaitu apa? Memberikan tanda bunyi i'rab sehingga bisa jelas dibaca fathah, kasroh atau doma yang berupa titik-titik. Fathah bentuknya titik atas, untuk kasroh titik di bawah, untuk doma titik di samping. Lalu kalau tanwin titiknya double. Nah, pada masa berikutnya semakin banyaknya lahan lagi di masa Hajjaj bin Yusuf. Nah, ketika itu menjadi katakan amir bagi Amir Mukminin, siapa itu? Abu Malik bin Marwan. Nah, amir di Irak kalau enggak salah. Nah, ketika semakin banyak kesalahan dalam baca lahan dan seterusnya, Hajjaj bin Yusuf memerintahkan kepada Nasr bin Asim. Ya, Asim bin Nasr bin Asim, nah, Nasr bin Asim, betul. Barakallahu fikum. Untuk membuat tanda pada huruf-huruf pada Al-Qur'an agar huruf-huruf ini tidak bisa dibedakan dengan huruf yang lainnya, agar bisa dibedakan dengan huruf yang lainnya. Maka diberilah penitikan, adanya penitikan untuk huruf-huruf yang memiliki kesamaan seperti ba, ta, tha, apalagi? Nun, ya. Untuk ba dikasih tutup di titik di bawah huruf. Untuk ta kasih titik di atas 2. Untuk tha kasih titik di atas 3. Untuk nun kasih titik di atas 1. Ya titik di bawah 2. Nah, itu. Kemudian untuk huruf yang kembar seperti dal. Dal sama zal. Seperti ro sama zai. Apa lagi? Sin sama shin, sya ya. Apa lagi? Sod sama dod. Apa lagi? O sama do. Apa lagi? Fa sama o. Ini kan huruf-huruf yang kembar. Ain sama gin. Nah, ini awal-awal membedak. Awalnya enggak ada titik ya. Semuanya sama, lihat bentuknya semuanya sama. Kembar-kembar. Nah, kemudian penitikannya pada awal mula untuk dal yang pokok ditulis di bawah. Dal yang cabang yang dha kita baca dha titik di atas. Ra titik di bawah, zai titik di atas. Sin sin ini sudah dibikin 3. Ini. Titik 1 di bawah. Yang atasnya 3. Dot, sod titik di bawah, dotnya titik di atas. To titik di bawah, di atas. Fa titik bawah, kop titik di atas. Masih satu titik ini, satu titik. Nah, kemudian apa? Setelah itu mereka melihat ada banyak titik sehingga merasa ada harus ada titik yang dikurangi. Karena nanti ketika ada apa? Ada harokat, fathah, doma, ya enggak? Maka yang awal-awal dikurangi titik yang dibawa. Dal tanpa titik, dha-nya ada titik. Dal tanpa titik, dhal-nya ada titik. Ro tanpa titik, zayu ada titik. Sin tanpa titik, shin ada titik. Sod tanpa titik, dhot dengan titik. Kemudian to tanpa titik, dho dengan titik. Fa, nah di sini titiknya jadi satu di atas. Kop titiknya 2. Kop. Namun di negeri lain seperti di Maghrib Maroko ya, masih tetap itu fa titiknya 1 di bawah, kop titiknya 1 di atas. Fa titiknya 1 di bawah, kop titiknya 1 di atas sampai sekarang. Enggak dirubah sampai sekarang. Itu baca Al-Qur'an dari Maroko. Atau buka Google ya, lihat Al-Qur'an dari Maroko. Kalau beli kan susah kan, enggak tahu jauh. Itu antum lihat Al-Muttaqin ini tulisannya. Kalau antum yang baca Muttafin, dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttafin. Kok kenapa dibaca Muttafin? Ternyata ini masih ngikut penulisan zaman dahulu. Apa itu? Fa-nya titiknya di bawah, kopnya titiknya di atas, masih semuanya satu titik. Nah itu, ini masih sampai sekarang. Artinya ini jadi bukti tentang ada huruf-huruf yang tidak mengalami perkembangan. Masih ada, nggak mengalami perkembangan, nggak mengalami. Kalau yang lain lihat ada perkembangan yang lain. Dal tanpa titik, za dengan titik ya, dal yang ini ya. Ro tanpa titik, zayu titik dan seterusnya. Nah, assalamualaikum. Ini apa namanya penitikan. Nah kemudian antum baca. Nanti akan ada penggantian lagi. Baca lagi berikutnya. Adapun syakal yang kita dapati hari ini, ya. Adapun syakal yang kita dapati hari ini, maka itu hasil. Adapun syakal yang kita dapati hari ini, maka itu hasil dari jerih payah dari Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, syakal apa? Syakal yang penitikan tadi dirubah. Yang penitikan tadi apa? penitikan harokat fathah titik di atas, kasroh titik di bawah, doma titik di samping, ini pada masa-masa berikutnya dirubah. Kenapa dirubah? Karena Al-Quran terlihat terlalu banyak titik. Tuh melihat, sekarang kalau dal, dal berfathah, ada dua titik di atasnya. Dal berfathah. Kalau dalnya kasroh, ada lagi titik di sini. Kalau tanwin, titiknya sudah dalnya ada fathah, ada tanwin dua, jadi berapa titik? Itu, jadi kelihatan banyak titik. Sehingga apa? Sehingga digantilah tanda-tanda tadi, disempurnakan oleh apa itu Khalil, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, menjadi apa? Untuk doma diambil dari wawu kecil. Wawu, antum melihat kecilnya jadi doma. Alif dari fathah dari alif kecil yang dimiringkan. Ini alif ya. Kecilkan, miring. Fathah. Kasrah dari alif kecil dimiringkan, taruh di bawah. Nah itu. Jadi wawu dari doma, fathah dari alif yang dimiringkan. Nah itu pada masa-masa berikutnya. Kenapa? Karena tadi terlalu banyak penitikan, bahkan terjadi tashif, terjadi perubahan. Awalnya tulisan itu ketika baru ditulis mungkin enggak mengalami perubahan ya. Di lembar itu semuanya masih kelihatan utuh, titik untuk tanda pembeda huruf atau titik untuk harokat. Tapi lambat laun kertasnya berubah, tulisannya juga bisa berubah. Akhirnya apa? Kelihatannya hitam semua nanti. Yang tadinya ada titik hitam sama kuning, hitam sama merah, akhirnya diberubah sehingga ketika itu terjadi tashif. Apa tashif? Kekeliruan. Yang dimaksud tadinya untuk itu jadi untuk, yang tadi untuk harokat mungkin jadi dikirim untuk tanda pembeda huruf. Nah, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Dibaca catatan lagi. Nomor 3, catatan lagi nomor 3 dibaca. Apa Yogi? Iya. Qala Ibnu Hajar catat rahimahullahu taala. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Wafiyat al-A'yan 1/125. Ya, jilid 1 halaman 125. Jilid 1 halaman 125. Nah, tatkala semakin banyak lahan kesalahan baca dalam membaca Al-Qur'an di Irak, maka Hajjaj bin Yusuf meminta kepada para sekretarisnya agar membuat tanda-tanda untuk huruf-huruf yang mustabahah atau memiliki kesamaan bentuk dalam dengan huruf. Huruf lainnya, seperti huruf jim, ha, kha. Tiga huruf ini tidak bisa dibedakan melainkan dengan pemberian tanda titik pada sebagian huruf. Konon perintah ini dilaksanakan oleh Nasir bin Asyim dengan membuat nukot tunggal dan ganda yang diletakkan di beberapa huruf di tempat yang berbeda-beda. Kemudian setelah berlalu waktu yang lama, tanda-tanda ini menjadikan sebab tashif atau perubahan pada tulisan huruf-huruf asli. Nah itu jadi masalah lagi ya. Di kemudian hari jadi masalah, jadi tashif. Jadi membuat tulisan yang tadinya dibacanya benar, jelas ini dibaca doma, fathah, dal besar, dal kecil, jadinya membingungkan. Kenapa? Karena tadi berubahnya warna tinta, atau mungkin karena kena air terus jadi belaret gitu ya. Misalnya, jadi tambah membingungkan. Nah, disitulah ada kebutuhan oleh ulama yang lain untuk menciptakan tanda yang lain. Nah, barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. Al-Imam Abu Amr Ta'ala. Al-Imam Abu Amr Usman bin Sa'ad Ad-Dani bin Sa'id Ad-Dani rahimahullah menyebutkan perbedaan riwayat yang menjelaskan tentang ulama yang pertama kali menciptakan nukot atau titik-titik tanda baca pada mushaf. Ada riwayat yang menyebutkan Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah. Riwayat-riwayat lainnya menyebutkan Nasir bin Asim Al-Laitsi rahimahullah. Al-Laitsi rahimahullah. Dan Yahya bin Ya'mar rahimahullah. Mereka bertiga termasuk dari tabi'in besar ahli Basrah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ulama yang pertama kali membuatnya adalah Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah. Beliau membuat harokat dan tanwin berupa titik-titik. tidak membuat selainnya, yaitu membuat tanda baca ya, i'rab yang dibaca, yang bacaan itu doma, fathah atau kasro. Itu hasil karya Abu al-Asad Ad-Du'ali berkaitan dengan i'rab. Kemudian, dan bahwasanya Imam Khalil bin Ahmad rahimahullah yang membuat hams di situ ada yang hilang, dan yang membuat penitikan huruf, membedakan untuk huruf-huruf yang sama, siapa itu? Nasir bin Asim sama Yahya bin Ya'mar. Itu hasil karya beliau, mereka berdua adalah apa? Membuat penitikan untuk huruf-huruf yang muhmalah dan mu'jama. Untuk melihat catatan kaki nomor 4 ya, nanti dibaca sendiri. Catatan kaki nomor 4 halaman 6. Ya, di situ. Huruf-huruf, ada huruf-huruf muhmalah, ada juga huruf-huruf mu'jama. Itu hasil karya dari Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Nah, itu pendapat yang kuat. Kemudian baca, dan bahwasanya Imam Khalil bin Ahmad rahimahullah yang membuat hamz, tasdid, raum, ismam. Nah, ya tadi disebutkan yang harokat doma jadi wawu kecil, fathah dari alif yang dimiringkan, tanda hamz, tanda tasdid, raum, ismam dan seterusnya, ini adalah hasil karya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan lihat bacaan Al-Quran, tulisan Al-Quran lama ya. Tulisan Al-Quran lama kita tulis contohnya gini. Kurang lebih gini. Ini bisa enggak antum baca ini? Ini bisa banyak harokat seperti ini ya. Ini bisa dikatakan ba, bisa dikatakan nun, bisa dikatakan ta, ya enggak? Nah, ini seperti ini bentuk ini. Ini juga termasuk, ini juga bisa ba, bisa nun, bisa ta. Ya kan? Nah itu. Namun mereka tahu kalau ini pasti bacaannya begitu. Dari apa? Dari hafalan mereka. Hafalan mereka, mereka sudah hafal bahwasanya tulisan ini artinya apa? Ba. Biyadikal khair. Nah. Awal mulanya harokat yang diberi apa harokat? Ba dikasih titik bawah artinya bi. Gitu kan? Lalu setelah itu iya kan ini? Kasih fat titik atas. Dal kasih titik bawah. Kaf titik atas. Nah, khair di sini kho-nya dikasih titik atas. Ro-nya samping. Ini titik ini bukan untuk titik pembeda huruf, untuk pembeda bunyi. Seperti ini. Apa dibacanya? Biyadikal khair. Ini baca sangat, berarti lebih sulit belajar baca Al-Quran dulu daripada sekarang. Iya enggak? Lebih sulit nih, lihat. Seperti ini kita baca biyadikal khair. Nah, lalu setelah itu ada peningkatan berupa apa? Pemberian titik pada ba. Pemberian titik pada ya. Nah, terus pemberian tanda hamz pada kaf. Pemberian titik pada kha, ini pada ya. Nah, kelihatan banyak titik enggak? Kelihatan banyak titik kan ini. Sekarang ada titik harokat sama titik huruf. Ba dikasih titik, ya dikasih titik, kho kasih titik. Iya enggak? Kelihatan banyak huruf. Nah, huruf yang harokatnya sih beda ya. Tandanya beda. Ini warna hitam, yang bawah warna merah. Namun berjalan dengan waktu warnanya hampir sama. Warnanya hampir sama sehingga membingungkan. Nah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Imam Khalil bin Ahmad tahun 170 wafat, tahun 170 wafatnya. Kalau Nasir bin Asim wafat sekitar tahun 89 Hijriah. Masih enggak, sudah tabi'in. Terus tabi'in singkatan. Nah, terus yang siapa itu? Abul Aswad Ad-Du'ali wafat tahun 69. Ada yang menyebutkan wafatnya kena wabah ta'un yang menyebar. Wabah, kalau seperti kita sekarang ini corona itu termasuk wabah. Iya, karena wabah. Ada pendapat yang mengatakan beliau wafat sebelum wabah. Nah, barakallahu fikum, ini kita jadi satu jam ya afan ya, karena tanggung satu pembahasan kan. Nah, pada pertemuan pekan depan, pertemuan berikutnya insya Allah kita masuk ke bab 2. Bab 2, nah, barakallahu fikum, untuk latihannya antum kerjakan sendiri, nanti bisa di lihat ini ya, lihat kalau kita suatu ketika waktunya longgar Artinya satu pembahasan masih sisa waktu kita koreksi. Tapi antum diisi dulu ya, sehingga nanti kita katakan sekarang ada sisa waktu 10 menit kita koreksi. Nah itu. Nah, yang rencananya malam ini juga kalau sebentar kan kita koreksi, tapi ternyata sampai 1 jam. Nah, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah ucap karena tidak konsen terburu-buru, maka diingatkan. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.